صلي اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم syafaat nabinya, namun tiada mampu menolongnya, hanya satu rasul yang bisa beri syafaat bagi umatnya, menghilangkan Islam, mencapai fitrahnya, Rasulullah Muhammad Mustafa selalu menyayangi umatnya. Di ujung hembusan nafas menjelang sakaratul maut baginda mohonkan kepada Allah pedihkan rasanya untukku, ringankan untuk jasanya. Di ujung hembusan nafas menjelang sakaratul maut baginda mohonkan kepada Allah berikan rasanya untukku, ingatkan untuk صلي عليه وسلم.